Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang keluarga Elimelek meninggalkan Bethlehem. Lalu amati perjalanan hidup kita. Jangan-jangan kita pun sudah meninggalkan Bethlehem kita. Sebab itu kita periksai dengan seksama apa yang menjadi Bethlehemmu. Dari mana saudara mendapat hidup dengan segala kelimpahannya. Jangan sampai tertinggalkan. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca dengan bergantian. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Silahkan duduk. Sungguh ironis, ya, orang meninggalkan Bethlehem. Padahal Bethlehem adalah rumah roti, gudang makanan yang adalah simbol dari hidup dengan segala kelimpahannya. Keluarga yang meninggalkan Bethlehem ini adalah Elimelek. Namanya cukup bagus. Berarti Tuhanku adalah Rajaku. Tetapi ketika kelaparan menguji keberadaan namanya, ternyata tidak tahan uji. Demi sesuap nasi, demi mendapat makanan, dia tinggalkan Bethlehem lalu pergi ke Moab. Naomi juga nama yang bagus, artinya menyenangkan. Tapi Naomi ini pun menyenangkan kalau semuanya beres, kalau kampung tengah tak terancam. Tapi kalau sudah terancam perut, terancam dompet, cemberut juga. Marfu'a mibas hai di Bethlehemon. Betamatu Moab. Moab adalah satu daerah yang berdekatan dengan mereka, yang hanya dibatasi oleh Laut Mati. Dan terkenal daerah Moab, satu daerah yang terorganisir rapi. Pertanyaannya bagus. Perekonomiannya juga bagus. Bayangkan, di zaman itu, orang Moab sudah mengenal bangunan-bangunan yang indah. Sudah memakai keramik. Keramik. Waktu kami masuk ke lapangan bola atas ini baru kita kenal semen. Jadi gereja lama itu ketika kita masuki masih pakai semen. Kemudian ganti dengan tehel. Ya. Tapi puji Tuhan di gereja baru bisa keramik. 10 tahun lalu. Tapi di Moab, ribuan tahun yang lalu sudah kenal kemewahan. Sehingga Naomi ini pikir-pikir apa gunanya di Bethlehem kelaparan. Mengenang situasi yang terjadi di Bethlehem, masa kelaparan, maka orang ini pun membuat namanya menurut situasi. Sama seperti halak kita juga membuat nama. Makanya ada orang bernama Sidalan, karena lahirnya di jalan ketika mamanya pulang dari pekan. Tubuh Sidalan, daksa hatu jabu, hibain magwarna Sidalan. Ya. Ada orang namanya Simual, mual, sumur atau tempat mengambil air. Mamaknya mau ngambil air. Maklum kalau orang Batak kan, pantang kaum laki-laki mengambil air ini. Biar istri sudah mau melahirkan, tetapi harus tetap lagi ngambil air. Lahirlah si Ucok. Di mana lahirnya? Di Mual. Dibikinlah namanya si Mual. Karena mengenang waktu ngambil air. Banyak nama begitu. Jadi begitu juga dengan keluarga Elimel ini. Ketika lahir anaknya yang pertama dibuat namanya Mahlon. Artinya bersakit-sakit. Karena kurang makanan, kurang gizi. Bersakit-sakit. Yang kedua diberi nama Kilion. Artinya merana. Bahasa Batak marsikor. Aihurang selangon. Kemanggadung jo baru mangan. Nah ini kurang makanan. Saya ingat ketika saya masih kecil sebelum kita makan harus makan ubi dulu. Kalau enggak makan ubi dulu, tang liano kenum mangan ini retong. Nyalang manggarung kan. Tapi kalau anak sekarang, kalau si Kristi disuruh makan ubi, langsung dia bilang ini makanan orang dewasa ini, nah samamu ini cocok katanya. Nah inilah, jadi dua ini kasihan, lahir di masa yang sukar, sehingga mengenang kesukaran itu, dibikinlah nama Kilion dan Mahlon. Akhirnya mereka meninggalkan Bethlehem, berharap di Moab akan lebih indah. Ternyata bukan demikian. Sesudah mereka sampai di Moab, Elimelek mati juga. Dan jadilah Naomi janda. Hidup tanpa suami. Kata banyak orang tidak mengenakan. Kalau bahasa Batak itu dibilang mati pul ulu. Memang enggak uluk nang mati pul ulu na buri memang ulu margelok-gelok. Iya tepe margelok-gelok. Tapi kalau manusia juga hidup tanpa kepala banyak susah. Makanya jangan ada ibu-ibu yang berkata kepada suaminya, tumagun maiba mabalu ang kosongun idohoin namuse. Danga dong na tumagun. Tumagun do mangolu. Halaimu bema. Hati-hati ibu-ibu kalau ngomong. Ya. Allah na hata do persiboraun muli habadahun. Firman Allah juga berkata, mati dan hidup dalam kuasa lidah. Kemudian kedua anak laki-laki ini ya terpaksa mengambil putri Moab. Karena mereka di daerah Moab. Dan ini bertentangan pula dengan hukum Taurat. Dengan hukum Allah. Di mana bangsa Israel tidak boleh kawin-mengawin dengan yang bukan Yahudi. Atau bukan Israel. Tapi karena di lingkungan dari bangsa Moab. Maka keduanya mengambil orang Moab. Mahlon mengambil orang Moab. Demikian juga Kilion mengambil orang Moab. Mahlon mengambil istrinya, namanya adalah Rut. Nah, Rut. Kalau dalam Rut pasal 4 coba baca ayat 10 baru kita melihat bahwa Mahlon yang namanya ini bersakit-sakit mengambil istrinya yang bernama Rut. Pasal 4 ayat 10, juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon. Jadi Mahlon istrinya Rut. Kemudian Kilion mengambil istri Orpa. Orpa. Ruth nama yang bagus. Sehingga kita pun menggunakan satu nama dari wanita kafir yang bernama Ruth. Hanya dua nama perempuan di dalam Alkitab. Satu dari wanita kafir, itulah Ruth. Satu lagi dari wanita Yahudi, itulah Esther. Dan banyak nama ini disukai oleh orang-orang Kristen. Ya. Di gereja kita ini saya nggak tahu berapa banyak nama Ruth. Ruth berarti sahabat sejati. Teman seiring. Dan memang ini dipraktekkan oleh Ruth dalam kehidupannya. Seperti namanya, demikianlah orangnya. Kalau Orpa berarti rusa betina. Agak susah Orpa ini beradaptasi. Makanya ada peribahasa-bahasa Indonesia seperti rusa masuk kampung. Oh, enggak bisa beradaptasi itu dia. Makanya ketika mertuanya Naomi mau pulang, pulanglah anakku, enggak ada lagi harapan katanya. Sayang juga dia sama mertuanya, namun apa boleh buat? Kembali juga dia ke bangsanya. Tapi Ruth lain, karena dia seperti namanya sahabat sejati. Jangan dipaksa aku pulang, katanya. Akhirnya Naomi ini kehilangan segalanya. Kehilangan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Begitu juga kedua anaknya yang menjadi tumpuan harapan pun mati. Jadilah tiga janda dalam satu rumah. Garis sada janda pi bagasa sada jabu nga lungun. Nga sedih perasa apalagi molotolusa. Nah ini tiga. Sedih. Karena sedihnya jadi janda itu di negeri orang, enggak ada cucunya. Kalau seandainya ada cucunya, masih ada lumayan. Ya. Ini di negeri orang, bersama orang-orang asing, yang sekalipun sudah menantunya, perasaannya tak enak. Dia merasa seperti kesepian sekali. Lalu, dia juga mendengar bahwa di Bethlehem Tuhan telah melawat umatnya. Jadi mengapa di Bethlehem terjadi kelaparan? Tentu ada sebabnya. Mengapa di rumah roti ada kelaparan? Itu karena ada kasus. Sehingga Tuhan menahan berkat. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, coba kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim. Pasal yang pertama, pasal 21, ayat 25. Inilah ayat yang menerangkan situasi di masa Hakim-Hakim sebelum ada raja memerintah Israel. Tolong Pak Homing, Hakim-Hakim pasal 21, ayat 25. Hakim-hakim ayat pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi di zaman hakim-hakim ini masing-masing orang berbuat sesuka hati. Tak ada yang bisa diatur. Tak ada yang menurut hukum. Tak ada yang menurut ketentuan. Semua melanggar adat. Kebiasaan manusia berbuat sesukanya. Kalau kita membaca Hakim-Hakim pasal 19, di sana Lewi, suku yang dikhususkan, yang seharusnya kehidupan rohaninya harus lebih meningkat dari semua suku lain, ternyata punya gundik, punya selir. Makanya jangan terlalu kaget kalau mendengar pendeta punya gundik, punya selir. Punya anak haram. Anak haram. Dan di zaman hakim-hakim, ternyata Lewi pun tak beres. Lalu selirnya ini pun menyeleweng lagi. Sudah statusnya tak jelas, menyeleweng pula. Gawat semua di zaman itu. Semua melakukan apa yang benar menurut pandangannya. Lebih parah lagi, di zaman itu terjadi perkosaan rame-rame. Satu kampung. Laki-laki memperkosa seorang perempuan. Itulah gundik dari suku Lewi itu juga. Dari malam sampai pagi, sampai mati. Perempuan itu sampai mati. Ngeri di zaman itu. Mirip-mirip zaman sekarang. Dan Lewi ini pun sesudah melihat selirnya itu sudah mati, enggak ada lagi nafas. Ayolah pulang katanya, enggak bisa menjawab. Ternyata sudah mati. Satu kampung memperkosanya rame-rame. Akhirnya dia pun ambil parang. Dicincanglah perempuan ini. Dipotong jadi 12 potongan. Coba. Lewi memotong orang 12 potongan. Dikirim kepada tiap suku bangsa Israel. Kagetlah tiap suku dapat sepotong tubuh manusia. Apa ini? Apa ini? Akibat itu jadilah rapat kilat. Ditanyalah dia, apa maksudmu? Dia jelaskan. Akhirnya diusut punya usut bahwa orang Benyamin dari Gibea pelakunya. Sehingga bangsa Israel memutuskan perang. Nah, orang Israel gak suka juga. Perang. Terjadilah peperangan di antara suku ini. Karena suku Benyamin adalah suku yang jago berperang. Tangan kidal dengan penembak-penembak jitu. Dengan mengumban mereka tidak akan meleset seujung rambut. Makanya kalau angkatan udara Israel itu membidikkan peluru, bukan sembarang itu. Dengar laporan mereka waktu melawan Palestina, 100% tepat sasaran rudalnya. 100% tepat sasaran. Kalau Palestina masih ribuan terbuang-buang tuh, bisa lagi ditangkap Israel dengan apa namanya itu, dengan alat penangkalnya itu. Ya 3 orang mati ya. Tapi kalau suku Benyamin ini, penembak-penembak jitu mereka, tangan kidal yang tidak meleset kalau mengumban. Sekalipun lawan 11 suku, tak bisa dikalahkan mereka. Sampai akhirnya seluruh Israel mengerahkan kekuatan. Dan akhirnya hampir punah suku Benyamin. Tinggal 400 orang. Sesudah tinggal 400 orang, orang Israel berkata, sudahlah, jangan sampai hilang satu suku hari ini. Nah itulah yang terjadi di zaman hakim-hakim. Kekejian, kengerian, kejahatan yang luar biasa, yang membuat Tuhan harus menghukum Bethlehem Ephratah. Sehingga terjadi kelaparan di sana. Sesungguhnya kalau kelaparan adalah merupakan ujian dari Tuhan yang membuat orang untuk sadar, merendahkan diri, mencari Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan. Elimelek ini dengan Naomi salahnya ketika ujian datang meninggalkan Tuhan. Jadi kalau datang ujian, kalau datang masalah, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Bethlehemmu. Harus ujian itu mempererat kita dengan Tuhan. Harus. Sebab ada perjanjian kepada bangsa Israel. Apabila bangsa Israel berdoa, satu orang atau seluruh bangsa itu berdoa, maka Tuhan dari surga akan mendengarkan doa mereka. Tapi ini tidak ada catatan yang menyatakan bahwa di masa Elimelek mengalami kelaparan di Bethlehem, ada doa dari seseorang atau dari keluarga Elimelek sendiri atau seluruh bangsa berdoa kepada Tuhan. Tetapi justru keluarga Elimelek bersama istri dan anak-anaknya meninggalkan Betlehem, berharap di Moab akan menikmati kehidupan yang lebih baik. Tetapi ternyata di Moab mau. Karena Moab adalah untuk orang Moab, bukan untuk orang Israel. Jadi jangan senang melihat negeri jiran yang makmur, tapi kalau Anda di sana belum tentu ikut makmur. Di mana-mana Tuhan bisa memberkati kita. Di negeri sendiri juga Tuhan bisa memberkati kita. Penting saudara-saudara Tuhan, kita harus memahami bahwa ujian yang diizinkan Tuhan bukan membuat kita harus meninggalkan Tuhan. Banyak kali orang Kristen asal ada masalah-masalah sedikit saja terus ngambek. Betlehem tak lagi menjadi rumah roti. Saya menganggap dalam kehidupan saya, Betlehem saya termasuk doa di hari Sabtu itu. Saya risih kalau enggak ikut doa. Pesta apapun namanya kalau sampai harus membuat saya tidak berdoa, saya bilang mohon maaf. Biarpun keluarga dekat kalau di hari Sabtu dia bikin pestanya, aku hanya datang membawa tupak. Omma bah manupahyau bamanotori mahamuisi omma tupak kaya hatok bawa mulak. Alai hudok omma tuinata terpagudang mauti unang magudak kusari tanan nun. Mulai pagudang uti isinya pelopon. Buidu tertutup. Bang mak, balapet ahwa banginan amat tong kan. Daripada sekodo tiba di sisa dari manortor. Sobinoto musya manortor. Makanya saya sudah bilang ke istri saya, udahlah aku aja sendiri supaya nanti bisa cepat. Karena kalau aku sendiri masih bisa aku bawa kencang mobil. Masih berani lari 100. Kalau ada yang ku kejar. Benar, kalau enggak ada untuk apa? Supaya mengejar berdoa. Bagi saya berdoa itu adalah merupakan Betlehem. Karena di dalam berdoa itu saya menemukan roti. Saya menemukan sumber khotbah. Saya menemukan rezeki. Haleluya. Jangan sampai saudara tidak mengenali Betlehemmu. Adakah di antara saudara yang memahami paduan suara itu adalah Betlehemnya? Apakah saudara yang menyanyi memuji Tuhan melalui grup paduan suara mendapat berkat? Yang tidak mendapat berkat, coba kulihat angkat tangan. Paduan suara yang tidak mendapat berkat ketika mereka menyanyi. Terpasu-pasu loh kan? Alai bahasa gudang mudur. Nah inilah. Jadi hati-hati nanti jangan kena cemeti baru amangoy amangina. Sesudah kehilangan segala-galanya, Naomi baru sadar. Vocal group, apakah menganggap itu Betlehemmu? Jangan tinggalkan. Sotung muruk tu hatta. Munak sangat julu ilising. Aina hasita mulunga dawi ba ilising. Ya kan? Coba anak kita mau kita camu dia tambah pergi dia jauh. Bata basa kadul ising dicingi. Yang gue iba ida foto ni hauliba. Ampun pak inna. Buat biar mengelisingi ya deh. Jadi ujian harus membuat kita lebih dekat keberduaan. Karena kalaupun kita bersalah, kita berdosa, kalau kita datang minta ampun di kaki Tuhan. Yunus berkhotbah kepada Niniwe yang sudah berbuat jahat luar biasa pun. Tapi ketika mereka merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa, Tuhan ampuni mereka sampai Nabi Yunus jengkel. Heran Nabi Yunus melihat, kita melihat Nabi Yunus ini. Berhasil khotbah dia, jengkel dia. Mestinya dia bersyukur. Tuhan terima kasih banyak orang bertobat. Sesudah aku berkhotbah. Ini enggak. Karena ada sentimen pribadinya terhadap suku itu. Itu yang membuat dia tak ingin menyampaikan kabar selamat kepada mereka. Supaya mereka binasa. Biar jangan ada lawan. Nah ini. Padahal kadang-kadang lawan itu menambah spirit itu. Semangat. Haleluya. Makanya ada lagu dulu. Saya ingat itu. Ketika saya masih sekolah minggu. Jangan kau tinggalkan Betlehem. Kalau tak mau kau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kau mau dapat teduh, rajin datang di kebaktian. Tuhan beri girang, upahmu besar di surga, kekal selamanya. Jangan tinggalkan Bethlehem. Kalau tak mau jatuh, jangan mengira kalau meninggalkan Tuhan lebih baik. Ternyata Naomi sesudah meninggalkan Bethlehem kehilangan segalanya. Suami meninggal, anak juga meninggal, keduanya meninggal, cucu pun belum kunjung tiba. Untung telinga dia bagus. Berbahagialah orang yang telinganya bagus. Naomi punya telinga yang bagus. Dia mendengar. Sekalipun jauh, dia mendengar. Tuhan telah melawat umatnya. Kita baca dalam Rut pasal 1. Tolong ayat yang ke-6. Pak Hombing. Rut pasal 1 ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Telinganya bagus, Naomi ini. Sekalipun dia di negeri orang, tapi masih tetap memasang antena kupingnya untuk mendengar kabar di negerinya. Dan ternyata dia mendengar Tuhan telah melawat Bethlehem. Si godang roha do si Naomiun. Tiki kelaparan di Bethlehem, itinggal ho Bethlehem. Nung di BG Bethlehem. Di pasu-pasu Tuhan mula ngamawinna. Utunggo para si roha tu hatai di jakot do peimana. Yang kusungu kita sungguni, ah. Ya tiga susah lah ho. Anu pasu-pasu roh si gudang roha. So nak kaburu nami buru menurung na gudang rohana. Sape muel muel lima nurung jatuh ke tambunan. So ngang ku menurung ngeteng muel lah. Makanya aku bilang sama teman itulah, bersyukurlah kalian. Kalian diberkati Tuhan karena menurung, gue bilang. Ido toh di tulang pernah deh. Mereka keberkatan karena pandai ngambil hati orang tua. Bayangkan aja di zaman Soekarno sudah ada menteri tambunan, Mensos dulu M tambunan, gubernur di Sumatera Utara tambunan, di Jambi ada tambunan, di Kalimantan saya ingat ada satu. Menurung tak ada jadi gubernur. Asisten gubernur pun tak ada. Paling saya ingat satu orang bupati. Itu pun di Dairi. Ya. Sudah ada isi Tuhan. Naomi ini juga wah banyak akal. Kalau tadinya dia tinggalkan Bethlehem karena masalah, sesudah diberkati Tuhan, ah pulanglah aku. Ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Mula-mulanya kedua menantu ini ikut. Tapi pada perbatasan, ya, pada perbatasan antara tanah Israel dengan Moab, Rut ini memberikan ultimatum. Bukan Rut, Naomi. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ternyata wanita kafir ini keduanya wanita yang baik. Baik sekali. Dia cinta suaminya. Dia cinta juga ibu mertuanya. Haleluya. Bah. Akaina jo mangalusi, haleluya. Songon nama ol. Banyak orang bisa cinta suami, enggak suka ibu mertua. Sampai ada yang bilang nama bunga. Nama bunga sesungguhnya lidah buaya, diubah menjadi lidah mertua. Coba. Kok ada nama bunga lidah mertua? Ini kaum perempuan kalau bikin nama bunga yang benarlah ya. Luar biasa. Tapi kedua wanita kafir ini wanita baik-baik. Sayang suami, juga sayang mertua. Dari mana dia punya suami kalau enggak ada ibu mertua melahirkan? Bisa dapat suami tanpa ibu mertua? Medek-dek selangit, mepultek sebulu? Enggak bisa. Makanya kalau jadi perempuan, cintailah suamimu sebagaimana berjanji ya, berjanji waktu menerima pemberkatan. Dan cintai juga mertuamu. Makanya ketika kami pamuli boru, anak adik itu kubilang, dak pakai upama. Saya burjuma hoboru. Burjuma tu tu suamim. Burju tu simatuam. Burju tu pamilim. Burju tu dongamu. Alai unang lupa ho tu hami. Ina matong kan. Ayungan ni pamuli boru. Ate, datuk saya dohono be ingot tam apa. Sangat. Hola dingop pe. Ate. Roma halak tohodo. Kocong ni dok hata pasu-pasu tu boru atongin na. Hai gudanggo akan atua tu ngai pamuli buruna halai saya naik tugun na musi. Hai dia busung ni. Hai do bikas ni. Permaran. Tapi kedua perempuan ini sayang suami dan mertua juga. Makanya bilang Tuhan memberkati kamu. Seperti kamu berbuat baik menunjukkan kasihmu kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepada aku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Rupanya keduanya memiliki roh Pantekosta. Ya. Ada air mata kalau menangis. Haleluya. Tapi sekarang saya lihat orang Pantekosta pun sudah kering air matanya. Sudah jarang menangis. Ya. Menangis. Sedih dirasa keduanya kalau berpisah dengan mereka yang kasihi. Mulanya mereka berkata, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu tur dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Pahit ya. Jadi ingat, meninggalkan Tuhan mengalami pahit. Makanya jangan ada meninggalkan Tuhan. Saya sedih setiap kali melihat pengadilannya Angelina Sondak. Dia Kristen tadinya ya. Dulu dia banyak mengumbar ketawa dan senyum, tapi di pengadilan sudah nangis dia. Nangis karena ancaman hukumannya 20 tahun. Meninggalkan Tuhan, akhirnya dia kehilangan segala juga. Ketenarannya pun hilang. Semua yang meninggalkan Tuhan akan mengalami pahit. Menangis pula mereka dengan suara keras. Karena mereka sekali lagi sayang mertuanya, bukan hanya sayang suaminya. Mereka menangis dengan keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Perbedaannya, Ruth mencium mertuanya dengan menangis untuk perpisahan. Lalu dia katakan, bye-bye, selamat tinggal, selamat jalan mahoinang. Aiswa dong beharapan. Hal-hal harapan, pehuti-huti na tahun kan. Betul yang dibilangnya itu. Tetapi Orpa menangis dengan suara keras, tapi tidak melepas mertuanya. Ini bedanya. Dia tetap berpaut. Maka namanya pun adalah sahabat sejati, teman seiring. Dia nangis, dia pegang mertuanya, dia gak mau lepas. Kita baca lagi, dia katakan, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Rut ini tak tega melepas mertuanya yang sudah tua, ya. Berjalan pulang sendiri. Tak bisa. Naluri dia sangat tinggi. Rasa kekeluarganya begitu melekat. Betul-betullah dia seperti namanya. Tak mau pisah dari ibu mertuanya. Jangan dipaksa aku. Kemana engkau pergi, ke situ aku. Di mana kau bermalam, di situ aku. Bahkan di mana kau mati, di situ aku. Di situ aku dikubur. Bangsamu menjadi bangsaku. Pendiriannya Rut ini luar biasa. Membuat Naomi harus berhenti berbicara. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan, mengapa Rut begitu berkeras mengikut mertuanya sekalipun sudah dijelaskan tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi harapan. Tidak ditulis di dalam kitab Rut, tapi pasti mendiang suaminya pernah bercerita kepadanya tentang situasi di Betlehem. Kalau dulu Betlehem itu adalah negeri yang indah, itu adalah negeri tanah perjanjian untuk kami umat Allah. Berkelimpahan susu dan madu. Tetapi ketika bangsa kami mendurhaka, melakukan perkara yang keji, kami pun dihukum Tuhan. Dan sesungguhnya kami juga salah meninggalkan tanah leluhur kami. Masih ada peninggalan dari orang tua di sana, sepotong tanah. Dan menurut hukum kami, andainya kau di Israel, andainya kita di Israel, andai pun aku mati tanpa anak, kau harus diambil oleh keluarga dekat untuk menegakkan nama aku. Pasti ada ceritanya. Maka dia ngotot. Jadi mertuanya kasih memang hal yang jelas bahwa tidak ada lagi harapan secara daging. Tapi nuraninya Rut sudah menangkap hukum Yahudi. Dia sudah mendengar kabar dari suaminya, negeri Betlehem adalah negeri yang indah. Jangan-jangan dia sudah berpesan, kalau mama pulang, ikut. Karena masih ada tanah kita sepotong di Betlehem. Dan itu untukku sebagai anak. Ya. Dari opung, dari bapak, mendapat warisan yang juga dapatnya dari opung. Itu unudan. Dan nampaknya Rut menangkap pesan itu. Makanya tiap orang Kristen harus rajin bercerita tentang Yesus. Bercerita tentang Yesus. Bercerita tentang kasih Allah. Bercerita tentang pertolongan Allah kepada kita. Saya ketika kecil pun sudah diceritakan bahwa sesudah menjadi Pentakosta, nasib kita diubah Tuhan. Kata bapakku, dulu kita susah berkembang, hanya satu sampai 8 generasi. Tapi ketika opungku percaya keberduaan, hukuman itu terlepas, sehingga opungku bisa 2 anak laki-laki. Bapak udaku 6 anak laki-laki. Bapakku 2 kami laki-laki. Dan puji Tuhan aku punya anak 3 laki-laki. Ya 3. Tambah 1 anak bungsu, anak adopsi, jadi 4. Karena begitu baiknya Tuhan. Dan inilah kemungkinan besar ditangkap oleh Ruth dari mendiang suaminya. Makanya kita harus rajin cerita tentang Yesus. Makanya ada lagu dalam bahasa Inggris, I love to tell the story of Jesus and his love. Kita harus rajin bercerita tentang Yesus. Kepada anak-anak kita, kepada cucu, ceritakan Yesus. Baik, ceritakan dia mengasihi kita. Saya kagum tadi malam di Natal keluarga tentara. 2 anak sekolah minggu, kakak beradik yang masih usia 4 dan 5 tahun atau 6 tahun. Mereka menyanyi, Yesus loves me. Dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Lalu saya berpikir, siapa dulu ibunya? Siapa dulu bapaknya? Di mana dia sekolah minggu? Kan? Di mana dia sekolah minggu? Jadi saya melihat, saya bangga anak-anak sekolah minggu kita itu enggak grogi di depan publik. Masih kecil-kecil sudah seperti artis, ya. Coba nanti besar. Nah, ini kita harus beri spirit kepada anak-anak kita supaya mereka cinta Yesus, enggak malu menyanyi tentang Yesus di manapun. Karena itu akan membuat mereka diperhatikan oleh Tuhan. Akhirnya ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras, Ruth ini berkeras untuk yang benar, berkeras untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Saudara tahu bagaimana mereka berjalan? Berjalan beriring, bukan satu di muka satu di belakang. Ruth menggandeng tangan dari ibu mertuanya yang sudah mulai tua. Dia tetap pegang tangannya. Saudara boleh bayangkan Naomi fisikologisnya ketika mau pulang ke Yerusalem. Bagaimana orang nanti mengatakan aku? Bagaimana nanti kata orang lain sebagainya? Balik aku sesudah mereka diberkati. Ketika kelaparan di sana, aku meninggal. Nah, jantungnya tak diduk. Dan Ruth bisa merasakan itu, sehingga mereka jalan bersama. Dia pegang tangan mertuanya, sehingga ketika mereka sampai di Bethlehem, gempar Bethlehem. Kenapa gempar? Apa yang buat mereka menjadi gempar? Pernahkah saudara melihat orang kalau jalan berdua lalu gempar? Tapi sikap duanya berjalan itu yang membuat gempar. Orang kaget, kok baik kalilah Ruth ini. Dia pegang terus mertuanya. Lebih mesra daripada orang suami istri bergandengan tangan, hand in hand kata orang Inggris. Dia tidak membiarkan, dia tidak malu-malu. Sekalipun dia janda, mertuanya juga janda, secara lahiriah tak ada harapan, tapi dia bangga bisa memasuki tanah perjanjian. Haleluya. Jangan pernah malu menjadi orang Kristen. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Wah, apa yang bikin gempar? Sikap Ruth berjalan bersama mertuanya. Karena mulai dari dipaksa dia pulang, dia sudah terus berpau. Jangan dipaksa aku pulang. Kemana kau pergi? Ke situ aku. Dan dia pegang mertuanya sampai mertuanya berhenti bicara. Lalu mereka berjalan dan Ruth tetap berpaut. Nah, ketika sampai di Bethlehem, orang-orang melihat. Wah. Mungkin yang satu berkata, "Kita Yahudi bebadak sungguni burjuna marsima tua." Ha, ya. Berbagilah perempuan-perempuan yang cinta suami, cinta mertua. Haleluya. Loh, haleluya. Dan jangan membeli bunga yang namanya lidah mertua, ya. Saya heran, ada nama bunga lidah mertua. Entah siapa yang bikin itu. Itu pasti menantu Jabir itu, ya. Saudara yang dijual Tuhan, gembar. Tahukah saudara, apabila terjadi keakraban, rasa kekeluargaan yang mendalam, yang akrab dan mesra di antara keluarga Kristen, itu menggemparkan. Haleluya. Loh, haleluya. Ini yang bikin Bethlehem gempar. Apabila kita berjemaat, akrab dan kompak, nah ini yang bikin gempar siantar. Makanya jaga, jangan sampai rusak keakraban kita. Apapun masalahnya, tetaplah kita kompak. Kompak. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar dari Ruth yang muda dengan Naomi yang tua bisa akrab. Memang tidak gampang yang muda dengan yang tua kompak. Orang muda berpikir, ah, orang tua ini sudah kuno. Dan salah satu penyebab tidak ada keakraban adalah apabila orang tua menasehati atau menegur, orang muda tidak bisa menerima. Jangan kebakaran jenggot kau, katanya pula kalau kita tegur. Aitor kebakaran jenggot dan anak somar jenggot. Saya waduh. Nanti. Orang muda sekarang susah. Padahal salah satu tugas dari orang tua termasuk penatua adalah menegur. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 19, tolong Pak Homing. Maaf, 1 Tes 2 eh maaf dia. Satu, bukan 1 Tesalonika 5. Tapi 1 Timotius 5. Ah, bukan luka. Ayat itu berbunyi, hormatilah ayat 17, coba ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17. Satu Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Berkhotbah. Terjemahan yang lain, mereka yang menegur. Salah satu kehidupan orang tua enggak boleh tidak menegur. Tapi cilakanya, amat terlebih di akhir zaman, orang muda tidak suka ditegur. Tidak suka. Tapi nampaknya Ruth bukan demikian. Gak usah jauh-jauh, cucu kami Christina itu asal ditegur dia itu tersepak kulingan ini iba. Tak kawanku pun itu terina dong. Tak kawanku lagi. Anak sekarang saja menegurnya sudah susah. Apalagi yang sudah remaja. Makanya di akhir zaman disebut seperti bintang jatuh. Mengapa jatuh? Karena mentah. Mereka jatuh seperti buah mentah dari pohon ara. Mentah pengalaman, mentah pengenalan akan Tuhan. Sehingga jatuh bukan yang dewasa, yang matang yang jatuh, yang mentah. Sebab itu dari kesulitan Tuhan, orang-orang muda harus mendengar. Coba kalau Ruth ini tidak mau mendengar mertua, tidak mau mendengar suami, Saran-sarannya, dia tidak akan pernah sampai di Bethlehem. Dan ketika mereka sampai di Bethlehem, pas pada musim menuai. Kita baca dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang terakhir. Tolong Pak Homing. Rut pasal 1 ayat yang terakhir. Ayat 22. Rut pasal 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, ini. Tepat waktu Rut sampai di Bethlehem, ya, pada musim menuai. Apabila kita hidup dalam kekompakan, dimulai dari rumah tangga kita, dimulai dari pasangan suami istri, kompak, akrab, anak-anak pun bisa mendengar nasihat orang tua. Rugi anak-anak kalau enggak mendengar nasihat orang tua. Rugi. Karena Tuhan tidak akan memberkati anak-anak melangkahi orang tua. Anda enggak pernah terjadi itu. Enggak pernah. Makanya kata firman Tuhan, anak-anak, hormatilah orang tuamu. Itu adalah suatu perintah penting. Supaya kamu berbahagia. Bukan supaya orang tua berbahagia. Dan panjang umurmu di bumi. Berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Kita akan memasuki tahun panen. Cuayan global. Jasmani hingga rohani. Panen di depan kita menunggu. Sebab itu mari kita hidup dalam keakraban. Dalam persaudaraan. Supaya berkat Tuhan akan dicurahkan bagai hujan lebat bagi kita. Seperti tadi paduan suara sudah menyanyikan lagu. Pancaran berkat. Hujan berkat dicurahkan di tiap tempat. Karena itu saudara yang disuruh Tuhan. Mari kita seperti Naomi dengan Ruth. Yang bisa jalan bergandengan. Ruth berpaut kepada mertuanya. Sehingga Bethlehem gempar. Dan sampailah mereka di sana pada musim menuai. Kandung kita bangkit berdiri.